aku tak punya, ibu pun tak punya, siapapun aku tak punya. Hanya air mata yang selalu bercerita kepadaku. Dua gelas setan bunyikan suara, di manakah aku? Sepi yang mencekam menusuk hatiku. Kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibunda.